Mitra Bisnis, hasil studi Pelindo tentang dampak pembatasan truk dalam kota menyebutkan, absennya truk hanya meningkatkan kecepatan kendaraan rata-rata sekitar 2 km per jam, tidak terlalu signifikan. Pembatasan operasional truk juga menimbulkan kerugian lain yang harus ditanggung, seperti terhambatnya arus barang impor-ekspor ke Tanjung Priok, juga kemacetan yang timbul di tempat lain. Dibutuhkan langkah yang menyeluruh untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, bukan hanya secara parsial. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan pemerhati masalah transportasi, Rudy T.H. Miharja. Pak Rudy, apa komentar Anda? Itu bukan masalah utamanya. Ya. Kalau misalnya sekarang sebenarnya kan ada dua poin yang oleh DKI dan polisi itu diungkapkan. Truk yang muatannya lebih, kecepatannya tidak bisa sesuai minimal tol. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah mulai dari jalan, itu dari 0 sampai 60 kilo itu mengkali butuh waktunya 15 detik. Ini kan solusinya bukan langsung dihapuskan dong. Gitu. Yang overloadingnya itu ditangkep, ada aturannya kan. Ya, kalau kecepatannya kurang, lah kalau memang sekarang dengan beban yang sekarang itu harus mempergunakan kendaraan dengan mesin-mesin yang lebih besar, yang lebih baru, buat aja peraturannya, bukan dibatasi yang tidak boleh, gitu. Selain kemungkinan terjadinya hambatan di kegiatan ekspor-impor, kerugian apa lagi yang mungkin dialami pebisnis? Yang jadi masalah sebenarnya sekarang, banyak pengusaha yang sudah mengganti armadanya menggunakan armada yang canggih, yang paling baru, yang besar. Ya. Nah, tapi kan dengan pembatasan ini, mereka diperlakukan sama dengan kendaraan-kendaraan yang sudah lebih dari 20 tahun. Bagaimana kita sekarang menginginkan semua partisipasi, semua pengusaha untuk meremajakan armadanya dengan yang lebih canggih, kalau perlakuan di lapangannya disamakan dengan yang tidak menggunakan armada canggih. Ya. Ngapain gue, misalnya saya nih, ngapain gue pakai barang-barang mahal, gue import Fokman, Scania yang mahal-mahal, yang canggih, yang besar-besar, Mercedes yang besar. Kalau giliran jalan, nanti gue sama-sama yang kendaraan bekas dari Jepang itu. Gitu. Dia nggak boleh, gue juga nggak boleh gitu. Walaupun gue nggak melanggar aturan gitu. Perlakuan yang ini yang tidak boleh sebenarnya kalau kita mau jadi negara maju. Ada yang mengatakan kemacetan disebabkan oleh banyaknya orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Sekarang kalau misalnya kemacetan itu kendaraan pribadi yang bikin macet, pertanyaan saya, park and ride sudah disiapkan belum oleh pemerintah? Transjakarta armada sudah ditambah belum? Koridor 1 itu sejak dibukanya itu nggak nambah-nambah. Walaupun tiap pagi penumpang sudah ribut nunggunya lama. Yang bikin macet ini kan yang nggak kebagian naik Transjakarta. Feeder ada? Nggak ada. Park and ride ada? Nggak ada. Apapun nggak disiapin. Jadi kenapa pemerintah tidak mau melaksanakan kewajibannya, tapi mau membatasi swasta? Lah negara ini maju bukan karena pemerintah, karena swasta loh. Nah mereka kan sudah bayar pajak, kenapa uang pajaknya nggak dipakai untuk membuat pengguna kendaraan pribadi itu mengalih ke kendaraan yang besar? Kenapa hanya bicaranya MRT yang masih lama, yang sekarang nggak dikembangin gitu? Demikian Rudy T.H. Miharja, saya Kiki Wijaya.